Doa sesudah iqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqomahallahu wa adamaha madamatisha mawati wal ard. Artinya, semoga Allah menegakkan dan mengekalkan selama masih ada langit dan bumi.